بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا رحمني ورحمكم الله. Kita berjumpa kembali dalam daurah kita belajar kitab Sulamul Munajah Sarah Safinatul Shalah. Jadi pertemuan ke 9. Baik, kemarin sudah kita bahas tentang waktu-waktu sholat. Ya. Kita lanjutkan qala al-musannifu rahimallahu taala. Watajibu as-salatu fi hadhi al-awqati, maka wajib, yaitu apa yang wajib salat fi hadhi al-awqati, di waktu-waktu ini tersebut. Ya, telah disebutkan itu sebelumnya, lima waktu. Kemudian pensyarah mengatakan saya Nawawi al-Bantani rahimahullah taala, wa man waqa'a min salatihi ra'atun fi waktiha, maka barang siapa yang dia salat satu rakaat ya di dalam waktunya, dia salat satu rakaat, artinya dia salat kemudian satu rakaatnya itu di dalam waktunya, kemudian yang rakaat yang lainnya di luar waktunya gitu ya. Ka'an rafa'a ra'sahu, semisal dia mengangkat kepalanya, minas sajdati asaniyati fihi. Dia mengangkat kepala dari sujud kedua itu di dalam waktu sholat. Karena satu rakaat terhitung atau gerakan atau rukun terakhir pada satu rakaat itu adalah sujud kedua kan. Orang kalau sudah selesai sujud kedua berarti sudah selesai satu rakaat. Ini gambarannya dia sudah selesai sujud kedua, mengangkat kepala itu masih di waktu sholat. Walbaki ba'dal waqti, walbaki maksudnya rokaat setelahnya. Ya, rokaat setelahnya, misal dia empat rokaat, berarti rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat, semuanya di luar waktunya. Falkulu ada'un, maka semuanya itu terhitung ada, bukan kodok. Meskipun yang dilakukan di waktunya hanya satu rokaat, sisa rokaat yang lain di luar waktunya, maka dihukumi ada, bukan kodok. Jadi dihukumi kodok minimal satu rokaat itu dilakukan di waktunya. Wa ila, jika tidak demikian, kaan korona rof uroksihi, yaitu berbarengan, ya apa yang berbarengan, rof uroksi dia mengat kepala minasa jadati saniati dari sudut kedua, urujal waktu, maka fakodoun, maka sholatnya semuanya dihukumi kodok. Ya, karena belum ada satu rakaat, jadi separuh rakaat atau hampir satu rakaat ya. Jadi ketika dia pas mengangkat kepalanya itu pas keluar waktunya, nah, itu nggak bisa. Jadi harusnya pas mengangkat kepala selesai sujud kedua, angkat kepala itu masih di waktunya. Nah, kemudian dia mau berdiri, gitu kan? Itu posisi itu sudah keluar waktunya, tidak apa-apa. Artinya bukan tidak apa-apa, maksudnya itu masih terhitung ada. Ini dari sisi hukumnya ada sama kodok. Tapi kalau dia dari sisi hukum yang lain menunda waktu, ya sampai tidak memungkinkan waktu itu dilakukan sampai dia menunda sholat ya, menunda sholat sampai pada satu waktu sholat itu tidak bisa dilakukan semuanya di waktunya, maka ini dia dosa, ya dia dosa. Seperti ini, dia nundanya dosa. Cuman ini bukan masalah bahas menunda sholat ya, tapi membahas ini dihukumi ada atau kodok. Ya. Kalau dia bisa satu rakaat di dalam waktunya, maka dihukumi ada. Tapi kalau tidak ada satu rakaat dilakukan di waktunya, nah, tidak ada satu rakaat, ya, separuh atau pokoknya tidak ada satu rakaat, maka ini dihukumi kodok. Kemudian Musannif rahimahullah mengatakan wa taqdimuha 'alaiha wa ta'khiruha 'anha min akbaril ma'asi wa afhasyi as-sayyiati. Takdimu shalah alai atas apa mendahulukan sholat dari waktunya, artinya sholat sebelum waktunya, watakhiruha menunda sholat sampai keluar waktunya, ya ini min akbaril maasi termasuk maksiat yang paling besar, ya di dosa besar ya, waaf hasis sayat dan termasuk keburukan yang paling buruk. Maksud dari takdimu esolah alai ai al awqat mendahulukan sholat atas waktu, artinya belum waktunya tiba dia sholat. Kemudian juga watakhiruha menunda sholat sampai keluar waktunya bihoiri uzrin tanpa ada uzur. Ya, males-malesan. Ya, maka ini dosa termasuk akbaril ma'asi. Ya. Juga jadi mendahulukan juga enggak boleh. Ah, biar cepat belum waktunya sholat dulu. Nah, ini kalau sengaja itu enggak, ini tanpa ada uzur maka termasuk dosa besar di sini ya. Allahu a'lam shawab. Walau syara'a fi sholati. Ya, karena tadi akbaril ma'asi berarti masuk kemaksiatan yang besar ya, berarti apa? Dosa besar besar. Walau syara'a fi sholati, kalau dia mulai sholat fil waqti, di dalam waktunya, bi an baqiya minhu, yaitu masih ada minhu minal waqti, ma yang baqiya apa? Fa'ilnya ma. Ma yasauha bisunnatiha, yaitu satu rentang waktu masih memungkinkan atau mencukupi untuk sholat beserta kesunahannya. Jadi dia mulai sholat dan nanti kalau dia di satu waktu itu dia masih bisa sholat dengan sempurna plus sunah-sunahnya. Wamat daha dan dia perpanjang sholatnya hatta khorojal waktu sampai waktunya keluar, ada gambaran gitu. Dia sholat ketika sholat itu masih di waktu sholat. Kalau dia sholat normal, bisa juga dia mendapatkan sunnah-sunnahnya. Bisa baca takbiratul ihram, bisa baca surat, bisa baca tasbih 3 kali, misalnya. Nah, ini tapi dia perpanjang. Ya, misalnya dia baca surat yang panjang, sampai kemudian keluar waktunya, belum selesai sholatnya, sudah keluar waktunya. Maka boleh enggak? Maka jaza ala sahih, maka itu boleh menurut pendapat sahih. Kalau ada ala sahih berarti lawannya itu lemah. Lamanya lemah, jadi ya, lemah lawannya. Artinya yang mengatakan tidak boleh ini pendapat yang lemah. Tapi kalau alal asah, nanti lawannya juga kuat, tapi kalah kuat. Seperti itu. Jadi kalau ini berarti di dalam mazhab, kalau di dalam mazhab Syafi'i berarti sepertinya kalau ala sahih berarti ada ashabul wujuh ya, ada wajah pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah mutaqaddimin yang itu ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, tapi pendapatnya lemah gitu. Sawa'un kana bi qira'atin au zikrin. Sama saja dia memperpanjang dengan qira'ah bacaan ya, baca surat atau zikir au sukutin atau diam fil qiyam baik itu saat berdiri au wiri atau selain qiyam min kulli ruknin tawilin yaitu pada setiap rukun yang panjang. Jadi kan di dalam sholat itu ada rukun panjang ada pendek. Rukun pendek itu seperti iktidal kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, itu rukun pendek. Ya, ini yang boleh diperpanjang itu rukun panjang. Misalnya berdiri, baca suratnya lama. Nah, itu enggak apa-apa. Sampai keluar waktunya. Jadi misalnya dia sholat subuh kan. Kalau dia sholat subuh di dalam satu waktu, kalau dia nanti sholat subuh, rukun-rukun plus sunahnya itu bisa dilakukan. Tapi dia bacanya panjang. Saya baca Al-Baqarah misalnya. Sampai matahari terbit. Ya. Itu sini boleh. Wala yukrahu zalika alal asoh. Nah, ini kalau alal asoh ini berarti kuat perselisihannya. Artinya, ini kan tidak makruh menurut pendapat yang terkuat. Artinya, ada yang mengatakan makruh dan pendapatnya kuat juga, tapi kalah kuat dengan pendapat yang mengatakan tidak tidak makruh. Lakinnahu khilaful aula. Tapi ini hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu masih makruh yang ringan, ya. Artinya di bawah makruh gitu. Sama-sama makruh sebenarnya. Walau sekarang kalau walau wasiyah al-arkana faqat. Kalau waktunya itu dia pada satu waktu hanya mencukupi untuk rukun saja. Jadi kalau untuk baca Fatihah itu sudah membaca iftitah itu sudah enggak cukup. Ditambah baca surat enggak cukup. Yang cukupnya Fatihah, kemudian nanti rukuk, tumakninah dan seterusnya. Jadi sudah mepet waktunya. Itu sebagaimana? Fal afdalu an yutima as-sunana. Yang afdal dia sempurnakan sunahnya sunah-sunah salat seperti kaftitahin, seperti baca dua iftitah. Wa lam yudrik rakaatan fil waqti, meskipun tidak mendapatkan apa? Satu rakaat dalam waktunya. Ini sudah mepet. Ya, sudah mepet. Ini dia kalau rukun-rukun saja bisa selesai, tapi kalau dia baca iftitah, doa iftitah, baca surat itu jadi nanti ada sebagian salat yang di luar waktunya. Itu yang afdal tetap dilakukan sunah-sunahnya dijalankan. Bahkan meskipun dia satu rakaat tidak didapatkan di waktunya, ya. Meskipun demikian. Wa ilam yudrik rakaatan fil waqti. Ini yang afdal malah seperti itu. Meskipun hanya cukup rentang waktu itu cukup untuk untuk melakukan yang fardu saja, yang rukun-rukun salat saja. Nah, ini mafhum dari pembagian waktu-waktu sholat yang diberikan oleh para ulama. Ya, ini yang kemarin sudah kita bahas, tapi kemarin memang tidak detail. Itu kan ada yang diharamkan itu kalau menunda waktu sampai di satu waktu dia tidak bisa melakukan sholat secara sempurna seluruh rakaatnya. Ini dosa. Jadi mafhumnya kalau belum sampai itu tidak dosa meskipun makruh nanti jatuhnya. Kalau kita lihat di keterangan-keterangan nanti dia jatuhnya bisa makruh. Dan itu tidak bagus, ya. Tapi ini kita bicara hukum, ya. Kita bicara hukum itu kan kalau terjadi demikian bagaimana hukumnya, ya. Sehingga ini bicara hukum. Kalau bicara pada diri kita dalam dari sisi bagaimana kita cara beramalnya, ya tentu kita ambil yang terbaik. Seperti itu. Tidak kemudian, oh enggak dosa, kemudian nunda-nunda sholat. Nah ini tidak seperti itu. Dan itu pun kalau menunda sholat, nunda pelaksanaan itu harus di awalnya, di awal waktu itu dia harus punya azam, tekad untuk melakukan di waktunya. Harus itu wajib. Menurut keterangan yang disebutkan di beliau juga, Sayyidina Bantani Rahmatullah menyebutkan di Utul Habib. Dan juga saya ingatkan di kitab-kitab lain juga demikian, kalau dia menunda pelaksanaan sholat, maka ketika masuk waktu sholat, dia harus punya azam, punya tekad akan mengerjakan di waktunya. Meskipun tertunda. Ini harus wajib itu, hukumnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian, Ar-Rabi'u al-Musannifu rahmatullah yaqul Ar-Rabi'u yang keempat. Apa ini? Syarat sholat. Satru ma baina surati rajuli wa rukbatihi, yaitu menutup area antara surah pusarnya laki-laki wa rukbati dan lutut, antara pusar dan lutut untuk laki-laki. Juga menutup, ini aurat ya, menutup aurat. Wa jami'i badanil mar'ah, semua badan perempuan ila wajhaha wa kafaiha, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Wajib alaiha dan wajib bagi si perempuan alal mar'ah satru juz'in, menutup sebagian min jawanibil wajhi wal kafaini. Ya, menutup sebagian apa? Sisi-sisi wajah dan dua telapak tangan. Jadi wajah perempuan kan dibuka, bukan masuk aurat kan tadi, semua badan kecuali wajah. Tapi berarti kan kepala harus ditutup. Nah, agar bisa maksimal menutup kepala, maka wajah harus tertutup sebagian, gitu kan, agar maksimal menutup kepala. Demikian pula pergelangan sampai ini telapak tangan itu kan bisa boleh dilihat apa di apa namanya itu bukan aurat kan, tapi dari sini ya ke sini dari pergelangan ke menuju apa ini zira maka aurat. Nah, agar bisa tertutup maksimal maka paling tidak ada yang tertutup pergelangan tangannya seperti itu. Wa ala rajuli dan wajib bagi laki-laki satru juz'in menutup bagian min suratihi sebagian dari pusarnya wa ma hadzaha dan yang sejajar dengan pusar kanan kiri dan seterusnya di tubuh melingkar wa ma hadza wa jawanibi rukba taihi dan sisi-sisi lututnya, sebagian lutut. Assalamualaikum. Ya, kita wa alaihima wajib bagi keduanya yaitu laki-laki dan perempuan yaitu satru menutup minal jawanib menutup dari sisi lamin asfal bukan dari bawah. Jadi aurat itu harus tertutup tidak boleh terlihat dari sisi kanan kiri ya samping dan atas. Ya kita lihat sarannya. Ya, yang keempat dari 12 syarat sah salat itu menutup aurat antara pusar dan lutut untuk laki-laki walau kinan meskipun budak wa wairu mumayyizin dan belum tamyiz. Juga menutup area antara pusar warubataihi dan lutut antar pusar dan lutut. Wakala al-amatu, demikian pula al-amah budak perempuan, walau mubi'adah, meskipun budak sebagian. Jadi budak itu ada yang full budak, murni budak namanya kin. Ada budak yang sebagian namanya mubi'ad. Kalau laki-laki, kalau perempuan, budak perempuan mubi'adah. Mubi'adah ini budak yang apa namanya? Separuh budak lah gampangnya, misalnya separuh budak, separuh merdeka. Dimerdekakan hanya separuh. Ada juga budak, demikian pula budak, meskipun budak mubaadah atau mukatabah, ya yang terikat akad kitabah, yaitu nanti dia perjanjian dengan majikannya, mencicil, mengangsur satu nominal tertentu, berapa kali cicilan, kalau lunas dia merdeka. Wa umu walad, dan juga umu walad. Ini budak perempuan yang dia apa? Dipatok, dijimak oleh majikannya dan nanti kemudian dia punya anak. Nah ini artinya budak itu ini aurat dalam sholat. Ini aurat dalam sholat. Di sini sebutkan budak itu aurat dalam sholat sama dengan aurat laki-laki. Ini aurat dalam sholat. Kemudian seluruh badan perempuan walau ghoiro mumayyizatin meskipun belum tamyiz. Nah, ini juga aurat dalam sholatnya. Ila wajaha wa kafaiha kecuali wajah dan dua telapak tangan zohrohuma wa batnahuma. Zohro ini punggung, batan, dalam, ila rusuk, rusuk sini ya, pergelangannya. Wa misluha dan semisal dengan perempuan adalah khunsa al-hur. Khunsa yang punya dua jenis kelamin al-hur merdeka. Walau kanal musalli kholian au fi zulmatin. walau kana al-musola mungkin ya. Ya intinya meskipun tempat sholatnya itu atau yang sholat itu bersepi-sepi, ya tidak ada yang melihat siapapun gitu. Atau di dalam kegelapan. Jadi misalnya dia sholat gelap, orang nggak bisa lihat sama sekali yang gelap. Apakah wajib nutup aurat? Wajib juga gitu loh maksudnya. Wajibu alai wajib bagi perempuan satu juz'in min jawani bil wajhi wal kafaini, menutup sebagian dari sisi-sisi wajah dan kedua telapak tangan. Wala rajuli, kalau laki-laki menutup sebagian pusar dan yang sejajar dengan pusar dan sisi-sisi lutut. Alasannya kenapa wajib? Tatmiman lil wajibi, maka menyempurnakan yang wajib. Karena kalau ini tidak dilakukan, menutup sebagian wajah, pinggir-pinggir yang berbatasan dengan kepala, gitu kan, maka nanti kepala tidak sempurna penutupannya, ada bagian kepala yang terbuka, meskipun sedikit. Ya, agar sempurna tertutup semua, maka mau tidak mau bagian wajah ya tertutup sedikit. Sehingga kalau wajah tertutup sedikit, maka perbatasan antara wajah dan kepala ya, maka kepala otomatis tertutup karena wajah tertutup sedikit di perbatasan itu. Kemudian wal asahu, nah asah berarti ada dua pendapat. Tapi ini pendapatnya yang lebih kuat. Anna surah warubah laisata minal aurah. Bahwasanya pusar dan lutut itu bukan aurat. Wafi wajin do'ifin, di pendapat yang lemah. Nah, ini lawannya asoh itu sebenarnya sohi juga. Tapi beliau mengungkapkan dengan pendapat yang lemah. Annahuma dakhilani fiyah. Ada pendapat ya, yang mengatakan lutut dan pusar itu juga aurat. Tapi pendapat muktamad, ya pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i ini tidak. Lutut bukan aurat, pusar bukan aurat. Tapi harus ditutup sebagiannya agar antara pusar dan lutut tertutup dengan sempurna, tidak ada sedikit pun yang terbuka. Kemudian wajib bagi keduanya yaitu laki-laki dan perempuan yaitu menutup sebagian sisi-sisi satru minal jawanib, sisi samping kanan kiri, wal ulu dan atas. Walau finahwi ruku'in, meskipun dalam kondisi ruku. Ya, jadi aurat tidak boleh nampak dari arah atas dan dari arah samping. Ya, kalau dari atas misalnya sini ya. Ya, sini. Dari arah apa? Atas. Walau ketika ruku. Ya, jadi ketika ruku itu kan dia seperti ini. Nah, ini arah atasnya kan sini. Nah, ini nggak boleh terlihat. Ya, nggak boleh terlihat dari arah sini. Walau finahwi ruku'in, meskipun ketika ruku'. Ya. Lamin asfala li usrihi. Kalau dari arah bawah tidak. Jadi aurat kalau terlihat dari arah bawah itu tidak mengapa. Tapi kalau terlihat dari arah atas atau samping, maka dia tidak sah sholatnya. Walau walawita saal kuma kumu, jika lengan tangannya itu apa lebar, apa namanya, baju lengan tangan. Pak arsalahu, kemudian dia biarkan begitu saja atau dikendorkan atau di apa namanya ya, tidak di ini kencangkan gitu. Kemudian biha sutura minhu auratuhu, sehingga di mana tura terlihat dari kum tadi, dari lengannya sini ya, auratnya, maka lam tasya sholatu, tidak sesolatnya. Kalau laki-laki kan ya ke sini enggak aurat, tapi kalau perempuan kan aurat. Ya kan? Kalau perempuan aurat. Nah, kalau laki-laki biasanya mungkin kalau pas sujud mungkin ya, pas sujud mungkin memakai apa sirwal atau celananya tidak kenceng, tidak pas di atas area lutut atau pas lutut, nanti ke bawahnya ya, berarti nanti ketika terlihat itu ya bermasalah. Alasannya la usra fi satri minhu, kalau karena tidak ada sulit untuk menutup apa aurat dari sisi lengan tadi. Wa aidan fa hadhi ru'yatun minal jawanib, dan juga ini dari sisi samping. Ya. Wa ya taduru mutlaqo, kalau dari sisi samping itu apa membahayakan, artinya menyebabkan apa tidak sah karena auratnya tidak tertutup. Ai asura aula, kalau dari arah samping itu sulit atau tidak, itu apa tidak ditoleransi. Nah, kemudian walau shola ala alin, kalau dia sholat di atas tempat yang tinggi, au sajada masalan, maksudnya sujud, lam tadu ru'yatu ru'yat ru'yatu auratihi min zailihi, maka tidak masalah ya. Kalau auratnya terlihat dari zailnya, dari zail itu ekor, artinya dari apa? Dari bagian bawahnya. Jadi misalnya orang sujudnya ya, orang sujud kemudian dari sarungnya itu kelihatan auratnya, area atas lutut misalnya. Nah, itu enggak mengapa. Atau orang sholat di atas ya, di lantai atas, kemudian kelihatan dari bawah ya, auratnya terlihat tapi dari arah bawah, itu tidak mengapa. Alasannya kata beliau, ilatnya itu usar, sulit ya, sulit untuk menutupnya, itu sulit ya. Karena nanti kalau dia pakai pun misalnya pakai celana, kalau celananya longgar bisa jadi juga bisa terlihat gitu kan. Seperti itu. Jadi masakoh al masakoh itu tatlibu taisir. Ini ada kaedahnya seperti itu ya. Kalau kita lihat cara nas sore itu nampaknya ya tidak ada keterangan, tidak nemulah gitu loh. Kemudian ada rincian seperti ini. Allah alam, mungkin kalau ada, tapi setahu anak belum pernah menemui di kitab-kitab rincian seperti ini gitu loh. Rincian kalau dari arah bawah enggak batal, dari arah atas batal, samping batal. Nah, itu anak belum jumpai, tapi kalau mungkin misalnya ada ya Allah alam. Cuman nampaknya kok ini dari sisi ijtihad ya. Jadi pemahamannya menunjukkan bahasanya ini bisa berkembang, hukum-hukum itu berkembang dalam artian itu dari nas yang sore itu dikembangkan. Kesimpulannya gini, begini, begini, begini, begini, jadi macam-macam. Sehingga kalau satu-satu ini di dalilnya sore mana? Apakah ada berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu belum tentu ada, tapi kan dipahami dari apa namanya? Dari nas-nas yang ada, dari dalil-dalil yang ada. Seperti itu. Nah, itulah namanya seorang faqih ya, kayak gitu. Jadi dia dari satu hadis bisa memunculkan puluhan bahkan ratusan hukum misalnya. Ya, seperti itu. Kemudian wajib an yakuna satiru, maka wajib yaitu satirnya itu ada jurum. Ya, satirnya itu ada jurum. Jurum. Satirnya berupa jurum, ada fisiknya. Yamna'u hikayatan, itu menghalangi apa hikayah penggambaran yaitu hai'ah, keadaan hikayah apa? Bukan bentuk tapi laun. Jadi penutup auratnya ini ya, baju dan semisalnya ini disyaratkan menghalangi warna. Jadi warnanya, warna aurat kulit itu tidak bisa terlihat. Laun basaroh dalam jarak majelis takhotub ya, biasanya 1 sampai 1,5 meter. Wa illam yamna hajmaha, meskipun tidak menghalangi apa, bentuk, menghalangi bentuk, bentuknya masih kelihatan. Ini seperti ini, jadi misalnya pakaiannya ketat ya, misalnya seperti itu kan berarti tidak menghalangi bentuk, bentuknya kelihatan tapi tetap sah. Tapi cara sah tidak tetap sah. Hanya nanti makruh atau tidak, cuman seperti itu. Kalau sahnya tetap sah. Tapi kalau tidak menghalangi warna, artinya warnanya malah terlihat, dia pakaiannya longgar, misalnya kan. Berarti bentuknya sudah enggak terlihat, kan longgar. Tapi malah warnanya kelihatan, transparan gitu kan. Atau semi-transparan, kelihatan warnanya tidak sah. Meskipun longgar. Tapi kalau ketat, tidak nampak warnanya, maka itu sah. Ya. Bi'an la ya yu'rafu nahwu bayadhiha wa sawadhiha, yaitu gambarannya tidak tahu warna itu, tidak tahu kulitnya itu hitam atau coklat atau putih, itu enggak kelihatan. Wa kharaja bil jurmi, maka keluar di kata-kata jurm ada fisiknya, az-zulmatu al-mani'atu min idrakil laun, kegelapan yang menghalangi nampaknya warna. Fala takfi, tidak mencukupi. Tadi kan disebutkan bahasnya penutup aurat itu harus sebisa menghalangi warna. Artinya ketika ditutup, warna nggak kelihatan, warna kulit. Nah, kalau kegelapan gimana? Gelap. Ya. Warnanya kelihatan atau tidak? Tidak juga. Tapi kegelapan itu tidak ada fisiknya. Ya. Tidak ada jurumnya. Maka apakah boleh? Tidak. Tidak mencukupi. Bentar, ini ada. Ya, wajib an yakuna, kemudian di matan disebutkan wajib an yakuna satiru yang menau hikayat launil basarah wa an yakuna malbusan au ghairu malbusin. Malbusan yaitu malbus. Nah, kita lihat malbus itu terpakai ya. Maka kita lihat sarannya. Wajibu an yakuna satir. Satir itu penutup auratnya. Mustamilan ala sutur. Yaitu meliputi ya, auratnya ditutup. Walau tinan, meskipun tanah liat, lumpur. Ma'a wujudi saubin malbusan lil musoli. Awwero malbusin. Meskipun di situ ada yaitu baju malbus ataupun yang tidak malbus. Disyaratkan mustamilan ala sutur. Maka fala takfi zulmatun. Maka tidak mencukupi kalau zulmah li'ana laisat bijurmin. Wala kalau ini nanti sudah disebutkan ya tadi ya. Zulmah tadi kan bukan jurm. Sudah ada penyebutan sejarah wa kharaja bil jurm, disebutkan lagi. Tapi di sini wala mustamilan alal musolli, dia tidak apa, tidak meliputi, menyelimuti, meliputi orang yang sholat. Jadi kan hanya apa namanya, ya tidak nempel gitu, nggak ada jurumnya. Wala takfi zulmatun wa khaymatun sawiratun. Khaymah tenda kecil, jadi dia masuk ke tenda itu kecil gitu kan. Nah, itu bisa enggak teranggap enggak? Maka itu tidak bisa. Meskipun menutupi tapi dia di sini harus apa? Tadi mustamilah. Ini tidak mustamilah tadi kan. Harus mustamilan ala sutur. Itu ini tenda yang sempit. Alasannya li'ana la tusamma satiron. Tidak dimakan satir. Wala tu'addu tidak teranggap mustamilatan alal mastur. Meliputi sesuatu yang ditutup. Wamitsulul khaimati semisal dengan khaimah tenda kecil. Yaitu komisun. Gamis baju kurung ju'ila jaibuhu bi'a'la roksihi. Waziruhu alaihi. Nanti ada baju, kemudian ini kerahnya itu ditaruh, naikkan di atas, kemudian nanti dikancing di situ. Nah, ini kan tertutup ya memang. Fa'inna ulayu sama satiron, tapi tidak dimakan satir. Wa'in udah mustamilan alal mastur, meskipun dianggap mustamilan alal mastur. Tapi bukan satir. Bihila fil ina, beda dengan wadah. Wal hufroti, ufro itu galian. Galian tanah. Idza kana ra'suhuma dayyiqan bi haitsu la yumkinu ru'yatul aurah minhu. Jadi yang kedua ini apa namanya? Ada wadah gitu ya. Wadah kemudian dipakai ya. Atau dari tanah ya, lubang. Jika apa kepala dari keduanya itu sempit dengan di mana auratnya nanti tidak bisa terlihat dari kepala wadah atau hufroh tadi. Fa inna dzalika yakfi fi satr. Maka ini mencukupi untuk dijadikan penutup. Allah alam ini gambarannya agak sulit. Pakai apa wadah? Pakai wadah, tapi anunya apa lubangnya kecil, sehingga tidak terlihat. Wa yajibu asatru bil hariri, maka kemudian wajib menutup dengan harir. Sutra ilam yajid wairahu jika tidak ditemukan selain sutra. Wala yajuzu lubsun najasi najis tidak boleh kalau memakai yaitu pakaian sesuatu yang najis di dalam sholat. Walau inda adami wairihi meskipun tidak ada selain pakaian najis. Kalau sutra itu kan nggak boleh. Ya, bagi laki-laki enggak boleh. Tapi kalau enggak ada selain sutra, maka boleh. Malah wajib di sini kan. Wajib pakai. Sutranya wajib dipakai. Tapi kalau tidak ada pakaian, kecuali pakaian pakaian najis, maka tidak boleh dipakai. Alasannya, li'an najtinaba an najis sartun. Karena menghindari najis itu adalah syarat lisih hati sholah. Salat sahnya sholat. Walubsahu muktilun. Nah, alasannya itu. Dan memakainya itu jadi batal sholatnya. Beda dengan apa namanya sutra. Artinya menghindari sutra itu bukan masuk apa syarat sah sholat. Gitu. Karena di luar. Itu biasanya nanti ada kaedah larangannya tertuju pada luar ibadah. Tertuju pada luar ibadah. Kemudian al-khamisu syarat yang kelima istiqbalul kiblah menghadap kiblat. Al-khamisu minal isnai asyara yang kelima dari 12 istiqbalu ainil kiblah menghadap ke ain kiblah. Jadi kiblah itu ada ain ada jihah. Ain itu fisik. Jadi kalau dalam mazhab ya itu menghadap kiblat itu fisiknya ya, bukan arah. Kalau arah kan gini. Kiblat itu arahnya kalau sini barat. Terus pokoknya menghadap ke barat. Penting arahnya barat tidak, tapi menghadap fisiknya. Ya. Hanya dibedakan dia itu nanti kalau jaraknya jauh dari Ka'bah itu zon saja nanti ya kan ada zon saja karena sudah tertutup banyak bangunan, jaraknya sangat jauh hanya zon saja. Tapi kalau dekat bisa dilihat itu wajib yakin, oh mengarahkan ke Ka'bah, nggak boleh ke arahnya. Jadi di sini bukan arah, tapi apa? Ain, ain itu fisiknya. Nanti beliau nyebutkan di sini ya, sampai nanti serong berapa derajat, 26 derajat berapa itu ada. Ya. Istiqbalu ainil qibla ay al-Ka'bah. Lil qadiri alaihi, bagi orang yang mampu untuk istiqbal kiblat. Walaysa minha al-hijru wasadharwan. Hijr Ismail tidak masuk. Tidak bisa kemudian dihadapkan ke situ atau di Sadarwan. Sadarwan itu bagian apa? Ka'bah yang bagian Ka'bah di bawah itu yang ya miring kayak gini. Ya. Ini kalau menghadap ke situ enggak bisa. Jadi kalau misalnya orang ki lihat Ka'bah kan ini lihat Ka'bah. Kemudian dia menghadap tegak lurusnya ke Sadarwan itu enggak sah gitu loh. Jadi kalau ditarik tegak lurus lurus harus ke sisi Ka'bah, ini kan Ka'bah. Bawahnya ada Sadarwan yang miring itu. Nanti bisa dilihat gambarnya ketika aja di Google Sadarwan seperti ini, nanti kelihatan. Jadi bagian Ka'bah yang bawah yang miring gitu. Nah, itu kalau tegak lurusnya ke situ tuh enggak boleh gitu. Walaysa minha minal Ka'bah kan gitu. Li'anna subutuhuma subu li'anna subutahuma minha loni. Alasannya kalau beliau karena kevalitan bahasanya keduanya tadi bagian Ka'bah itu zon wa huwa la yuktafa bihi fil kiblah, maka ini tidak mencukupi untuk jadikan kiblat. Laisal muradu bil aini al jidaru, yang dimaksud ain itu bukan jidar, bukan temboknya, wal huwa samtul bait wa hawa bahwa uhu ila as-samai wal ardi as-sabiati. Jadi arah dari Ka'bah ke atas dan ke bawah. Ya karena namanya bumi kan ada yang atas, bawah gitu kan. Ya, maka nanti pokoknya kalau diurutkan misalnya di misalnya areanya tinggi, kalau diurutkan bisa jadi kan enggak sampai ke Ka'bahnya fisiknya kan gitu kan. Nah, tapi kan sampai di atasnya. Ya, tegak lurus atas bawah ini loh. Nah, itu maksudnya. Ainnya itu. Jadi ainnya itu fisik itu terus kemudian atas bawah ya. Atas sampai atas sampai dan bawah bumi lapis 7. Jadi kalau misalnya sholat di atas sana kalau harus menggedap fisik harus apa nanti membungkuk itu enggak ya, tetap arahnya ke arah fisik. Kalau diurutkan ke atas, ditarik ke atas, Ka'bah ke atas itu nah, kena di situ. Wal mu'tabar musamatatuha urfan lahikotan, ya menghadapkan secara uruf, bukan hakiki. Makau nuha bisodri la bilwajhi, yaitu dengan yang dimaksud menghadap itu dadanya bukan wajahnya. Bilqiyam, yaitu ketika sholat dalam keadaan berdiri, artinya ketika duduk berdiri, sholat, baca fatihah, walqut ketika duduk, ya, yaitu ketika duduk di antara dua sujud, ketika tasyahud kan duduk. Itu dadanya menghadap kiblat. Tapi kalau ketika selainnya wabil man kibain, dengan bahu wa mu'zamul badan ai aksarihi fi ghairi ma, di selain berdiri dan duduk wa huwa rukuk wa sujud. Ketika rukuk itu dadanya kan menghadapnya ke bawah. Yang menghadap ke apa kiblat? Bahu atau mungkin ya sini ya kepala ya, yaitu apa tadi bil mankibain wa mu'zami al badan, dan mayoritas badan kan, karena kalau rukuk itu yang menghadap kiblat kan dari sini, kemudian mankib kaki-kaki kan menghadap ke kiblat, yang sini yang dadanya malah menghadap ke bawah. Kemudian sujud rukuk dan sujud. Falawin harofa anha bisodrihi ma'al kudrati batolat sholatuhu. Kalau dia berpaling dari kiblat, yaitu dadanya yang berpaling, kalau dia padahal dia mampu untuk melakukannya, maka untuk menghadap kiblat dadanya maka batal. Jadi kalau gini ini kan wajah, kalau dada gini, nah dadanya dipalingkan ke dari arah selain kiblat, menuju arah selain kiblat. Wal istiqbalu, nah ini kan kalau yang nge-share ini ya, saya baca di kitab, jadi share-share-nya ya. Tinggalan. Wal istiqbalu adalah sartun, menghadap kiblat adalah syarat li sihhati sholati li qadirin alaihi mutlaqo. Syarat untuk yang mampu untuk menghadap kiblat secara mutlak, yaitu mutlak itu fil qurbi, baik itu jaraknya dekat wal bu'di ataupun jauh. Nah, ini bedanya. Lakinnahu fil qurbi, akan tapi untuk yang dekat bil yakin, harus yakin. Wabil bukti kalau jauh bizon. Ya, kalau kita di Indonesia dengan zon. Kalau amkanau an yusolliya ilal kiblah qaidan. Kalau dia memungkinkan sholat menghadap kiblah dalam keadaan duduk. Wa ila wariha qaiman. Tapi kalau berdiri nanti hadapnya bisanya ke selain kiblat. Jadi milih mana? Kalau duduk bisa hadap kiblat, kalau berdiri enggak bisa. Maka wajib al istiqbal. Maka wajib menghadap kiblat, berarti duduk. Ya. Alasannya li'anau akadu, karena lebih kuat perintah menghadap kiblat daripada berdiri kan itu. Karena layas kutu finafli illa li'udhrin. Karena menghadap kiblat itu tidak apa, alasannya ini. Nah, kalau ini maksudnya itu pertimbangan kuat-kuatan itu loh. Jadi kuat menghadap kiblat atau kuat berdiri. Nah, cara perintahnya itu. Oh, kuat menghadap kiblat. Alasannya kata beliau, karena menghadap kiblat itu tidak gugur di sholat nafilah. Kecuali uzur, beda dengan duduk. Duduk, dia meskipun nggak ada uzur, mampu berdiri, boleh nggak sholat sunnah duduk? Boleh. Ya, berarti lebih ringan nih berdiri. Kalau menghadap kiblat, boleh nggak menghadap kiblat sholat sunnah? Nggak boleh. Kalau mampu, ya. Tapi kalau berdiri meskipun mampu berdiri, sholat sunnah boleh duduk kan. Jadi ini lebih ringan seperti ini. Ini faedah seperti ini ya. Ini seperti ini faedah. Oh, pertimbangannya seperti itu. Nah, ini disebutkan. Nah, ini alasannya ada disebutkan ada yang tidak. Kecuali uzur, tadi boleh tidak menghadap kiblat kecuali uzur seperti kasafar fi safar bi khilafil qiyam, beda dengan berdiri. Ya, berdiri tadi boleh tadi ya meskipun mampu boleh duduk boleh dari gugur ya wasumiatil Ka'bah kiblatan Ka'bah dinamakan kiblat ya anal musolli musolliya yuqabiluha karena orang-orang salat menghadapnya wa ya Ka'bah tuqabilu Ka'bah juga menghadap orang yang salat Ka'batan dinamakan Ka'batan Ka'bah dinamakan Ka'bah ditarobu ya karena dia tarobu kubus. Wala yunafihi tidak menafikan, tidak bertentangan sebutan kubus. Kalau kubus itu sama ya, panjang lebar tingginya itu. Tidak bertentangan, tidak bertentangan. Ikhtilafu bukti ma baina arkaniha. Bedanya apa itu? Jarak antara pojok-pojok rukun-rukun Ka'bah. Liana qalilun, karena itu sedikit. La yunafi atar tarbi tidak menafikan kubus tadi. Illa istada al khawfu. Jadi tadi harus menghadap kiblat kecuali istada al khawfu. Ya dia sangat apa? Sangat takut dalam kondisi sangat sangat takut. Yang mubah, sangat takut yang mubah. Contohnya bi an kana fi qitalin mubahin di dalam peperangan yang mubah au ghairihi atau selainnya. Contohnya kafirorin min sailin lari kena ada banjir waharikin ada kebakaran au sabuk hewan buas au daf isoil atau melawan melawan mencegah atau lari dari soil orang yang menyerang kita menyergap walam yumkinhu al istiqbal dan tidak memungkinkan baginya untuk menghadap kiblat terus bagaimana fayusoli kaifa amkanahu ya maka boleh dia sholat sebisanya walau masian meskipun dalam keadaan jalan kaki sholatnya ya khilafan li Abi Hanifata beda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah berarti tidak diperbolehkan. Jadi ini dalam peperangan yang berkecamuk ya ini boleh sholat itu tidak menghadap kiblat atau tadi ya, dikejar binatang buas sambil sholat. Tuh, ini seperti itu ya. Kok tidak dikodok saja? Mungkin ada yang tanya gitu. Nah, kok tidak dikodok saja nanti aja sholatnya. Jadi berarti ini menunjukkan bahwa sholat itu ya nanti di sini kan sebutkan kita lanjutkan dulu fardunkan nanti sholat itu anaflan. Baik itu fardu sholatnya atau sholat sunnah ya khofu fautahu yang nanti dikhawatirkan tertinggal dunal istisqa tidak kalau sholat istisqa. Ini sholat fardu ataupun sunat sunnah ya itu boleh gitu. Kalau nanti makanya apa kemudian tidak diberi alternatif dikodok gitu ya, ya sudah waktunya mepet ya, nggak memungkinkan nanti kalau nggak di, kalau di dalam waktunya harus seperti ini ya seperti itu harus dengan jalan ya. Nanti benar-benar ditekankan ya ini sholat di ini faedahnya kan gitu ya benar-benar ditegakkan sholat di waktunya nggak boleh apa namanya menunda-nunda yang menyebabkan keluar waktunya buktinya ini gitu kan karena kalau ada ini uzur ada bencana kayak gitu belum sempat sholat oh ya nanti ada dikodok nggak ada seperti itu yang disebutkan malah justru ya sholat ya sebisanya sampai dalam kondisi yang seperti itu ya. Kemudian beliau mengatakan kalau seperti ini tadi wala i'adata 'alaihi lil ajzi asyari maka tidak wajib mengulang karena dia tidak mampu secara syar'i. Fa idza hasala al khaufu fi sholati maka jika ada khauf takut di dalam sholat maka fala farqa tidak ada beda baina an yakuna awal waqti au akhirahu bil ittifaq ini malah baik di awal waktu ataupun tidak tetap jadi dibolehkan tadi ya wa idza kana qablaha kalau itu sebelum sholat sebelum melakukan sholat ya fala buta wa an yakuna akhirul waqti bi haitsu la yasau ila sholata au yadhunu adawama wakila pendapat mengatakan la faraqa fi hadza aidan bain awalil waqti wa akhirihi jadi tadi disebutkan khauf tadi tidak ada beda kalau dia ada khauf, apa takut tidak ada beda di awal waktu atau di akhir waktu. Tapi kalau ini belum belum melakukan sholat, maka itu nanti wa an yakuna akhirul waqti. Maka di akhir waktunya di mana tidak walaya sa'u tidak mencukupi kecuali hanya dilakukan mencukupi untuk sholat saja. La yasa'u ila sholah. Au yadhunu adawam. Atau dia menyangka, ada sangka kuat itu akan terjadi terus takutnya. Wakilah, tapi ada yang mengatakan juga tidak ada beda dalam kasus ini antara di awal waktu dan di akhir waktu. Jadi disebutkan kan apa? Wa idza kana qablaha, qabla shalah. Tadi kan hasolal khauf itu ada yang fi shalah, ada yang qabla shalah. Ya. Fa idza hasal khauf fi shalah, kalau di dalam salat, jadi posnya salat, sudah salat ya. Maka tidak ada beda ini di awal waktu atau di akhir waktu. Menurut kesepakatan. Ini terjadi khaufnya itu pas sholat. Sehingga dia pas sholat, kemudian ada hal-hal yang menyebabkan takut tadi. Maka itu di awal waktu atau tidak, maka tidak ada bedanya. Tadi di situ bisa melakukan hal-hal tadi. Karena dia sudah sholat. Sudah apa? Sholat. Tapi kalau terjadi khaufnya itu, yaitu apa? Sebelum sholat. Ya, sebelum sholat sudah takut. Nah, maka di sini, yaitu an yakuna akhirul waktu. Jadi dan apa nanti diakhirkan sampai dalam satu waktu yang di situ sudah tidak bisa dilakukan kecuali hanya satu sholat saja. Artinya sudah mepet. Nanti kalau ditunda lagi nanti masuk apa waktu hurmah, yaitu ketika dilakukan tidak bisa satu tidak bisa semua rakaat dilakukan di waktunya. Jadi ini dibedakan kan terjadi takutnya itu ketika sholat atau ketika sebelum sholat. Kalau ini ibaratnya coba dicetakan lain, fala buddha wa an yakuna itu ya, betul ya? Coba minta tolong dicetakan. Ya Ustaz. Sama ya? Ya Ustaz, di pengano sama cetakan Maktabah Turmus. Baik. Ya, sekarang. Ya, jadi intinya kalau dia sebelum sholat, nanti berarti wa an yakuna akhirul waqti. Maka nanti di akhir waktu, di mana sudah tidak mencukupi kecuali hanya cukup untuk sholat. Itu nanti dilakukan di situ. Karena ini terjadinya sebelum sholat, dia belum sholat. Ada takut. Au yadhunnu adawam. Atau dia menyangka takutnya akan berlangsung terus-menerus. Ya, atau akan berlangsung terus-menerus. Nah, ada pendapat mengatakan yang ini, di dalam ini maksudnya, ketika takutnya sebelum sholat itu juga enggak ada bedanya antara di awal atau di akhir. Berarti kalau yang pendapat lemah, kila itu ya, artinya boleh juga di awal waktu dia sholat. Padahal kan dia bisa ditunda tuh gitu kan. Sampai nanti dalam satu waktu, karena ini kan misalnya bencananya, apa ketakutannya itu kan nanti bisa jadi kan berhenti. Nanti dia tunda dulu tuh, sampai misalnya kalau zuhur itu sudah menjelang asar, misalnya kurang 8 menit, nah baru dia sholat di situ. Nah, tapi ada yang mengatakan tidak perlu seperti itu, jadi ya enggak ada bedanya, di awal juga tidak mengapa. Wakila demikian. Allahu a'lam bishawab. Wa'lam ketahuilah bahasanya anahu yajibu ala kuli man kana fi jaziratil bantani, masih bagi semua orang yang ada di daerah Banten. Ini karena Banten nisbah ke apa daerahnya si apa penasarah. Nah ini misalnya ya gempa dan misalnya seperti itu ya, dia sudah sholat kemudian apa ada rasa takut karena banjir atau yang semisalnya. Ini boleh tadi dikatakan tidak menghadap kiblat meskipun dengan jalan. Allahu a'lam. Banten. Tapi di taklik itu Banten itu malah yaqo'u fi jazirah Belitung kok ya. Harusnya enggak ya? Min Indonesia. Allah alam. Kalau Belitung kan jauh kan. Belitung mana Belitung? Sumatera. Ya Sumatera Ustaz. Ayah, di sini loh di takliknya itu wawa yaqo'u fi jazirah Belitung. Nah, kalau Bangka itu mana dekat ya, Allah alam. Ini kok disebutkan. Kita yang orang Indonesia jadi tanya-tanya. Maka wajib kata beliau, inda solati an yanharifa min khotil istiwa ila jihati yamini al musamati bisam samali. Ya, jadi kalau orang Banten itu wajib di sini itu serong ya, dari garis lurus menuju arah kanan yaitu arah utara. Li'annaha an samali manistaqbala syarqa bimik dari sitatin wa isrina darujatan liyakuna mustaqbilan lil Ka'bah. Samal utara. Jadi kalau kata beliau di sini nanti ada serong yaitu mikdarnya sitatin wa isrin 26 derajat agar bisa menghadap kiblat. Li'ana ardol bantani Janubi Ardo al-Bantani Janubiun bimik dari Sitin Darojat Lintang Selatan ya, garis Lintang Selatan di situ 6 derajat dan lintang panjang ini Mekah Samali yaitu utara bimik dari Ikhda wa Isrin Darojat Ida wa isrin 21 Watu luma kata min jazairi al kholidat wahwa al ghurbi sab'atun wa sab'una darajah. Panjang Mekah dari Jazair area kholidat. Nah ini di sini kholidat itu Kanari Island ya. Isbania. Wahwa al-Ghurbi, Ghurbi lintang barat, yaitu 77 derajat. Watulul bantani minha, kemudian panjang ini banten darinya, mi'atun wa'ihda wa'arba'un darajat, 141. Wabaina tulaihima antara keduanya tadi Mekah sama ini ya Banten arbaatun wasituna darajat yaitu 64 derajat fakanal bantani musamitan liruknil yamani maka Banten yang mengarah ke Rukun Yamani alazi alai alajar al aswad, ya mengarahnya ke Rukun Yamani yang di situ ada Hajar Aswad. Ini ada gambarannya di sini ya. Apa namanya arah-arahnya. Walam katule ana simal wadabur, yaitu utara dan barat, tisina darojah, 90 derajat, ya apa namanya tegak lurus ya, utara sama barat. Wakaza baina dabur wal janub, demikian pula antara barat dan selatan juga 90 derajat. Wakaza benal janub pas soba, demikian pula selatan berarti sama timur ya. Kalau kita urutkan kan habis utara, barat, selatan, timur. Wakaza kaza benal soba wasamal, demikian pula antara timur dan barat, dan barat dan utara 90 derajat semua ya. Fayas turu benal samal wadabur, maka dibagi dua di belah antara barat dan antara utara sama dapur barat, bahkan asatruhu khamsatan wa arba'ina darajat, maka separohnya 945 derajat. Fayu khazu maka diambil min jihati dapur ila jihati samal sitatun wa isrin darajat. Ya, diambil dari arah barat menuju arah utara ya, dari misalnya barat ke sana menuju arah utara, utara kan kanannya, itu berapa tadi, sitatun wa isruna 26 derajat. Fadzalika huwa qiblatu ahli Jawa, ini kiblatnya orang Jawa, 26 derajat ya. Apa 26 derajat. Jadi barat kemudian serong 26 derajat. Jadi di dalam mazhab Syafi'i memang juga ada seperti itu ya. Kalau kita lihat berarti memang apa? Diserongkan. Jadi kalau kita itu tegak lurus ke barat itu enggak pas menurut beliau. Makanya ini kemudian tadi kan yuk khazu min jihati dapur dari arah barat diambil menuju arah utara itu serongnya 26 derajat. Nah, kata beliau fadzalika huwa qiblatu ahli Jawa. Ini orang Jawa, yaitu seperti itu. Biar pas. Ya, meskipun zon, tapi beliau ngitung gitu kan. Luar biasa ya, Masya Allah. Fahazihi, ini adalah suratun, gambaran tul wal ard, panjang lebar fi surati baitil ibroh, dengan gambaran apa namanya jarum, apa nama kompas ya, kompas unbas, kompas. Wa alaiha, dan di situ ada asma'u manazili Al-Qamar Waryah lima Arifatil Qiblah, ada apa namanya itu garis orbit apa apa ya, manazil Qamar ya, bulan dan angin untuk mengetahui apa kiblat. Ya ini ada faedah tadi, serong 26 derajat ya, 26 derajat kiblatnya orang Jawa. Coba nanti kalau yang daerah-daerah lain bagaimana berdasarkan teori tadi. Sebelumnya beliau kan memaparkan ya teori-teori tadi sebelumnya itu, kemudian menyimpulkan demikian. Kemudian asadisu yang ke-6. An yakuna al-musolli musliman. Syarat sah yang ke-6, orang yang sholat adalah muslim, fala tahsibu sholatu min kafir, tidak sah sholat orangnya kafir, dari orang kafir, sholatnya orang kafir. Watajibu ala muslimin, maka wajib bagi muslim, wa murtad, murtad juga wajib, la ala kafirin asliin limin, tidak wajib bagi kafir asli, yang asli kafir, sebelumnya belum pernah Islam, dan dia zimi, kafir zimi, ya, yang berada di apa tidak melakukan bukan kafir harbi, ya, bukan kafir harbi, ya, dia tinggal di negeri apa kaum muslimin, ya, sebagaimana di tempat kita, maka tidak wajib kafir asli rimi. Fala tajibu alaihi, tidak wajib wujuban mutolabatin biha di sholat di dunia, jadi tidak wajib tentu untuk sholat dalam hal di dunia, ya. Meskipun wa'in, meskipun wajabat alaih wujubah ikobin fil akhirah, meskipun wajib terkena ikob, ya, di akhirat. Ya, karena tidak melakukan sholat. Karena dalam mazhab, ini orang kafir itu terkena hitob furuk syari, ya. Jadi wajib sholat, kemudian apa, dan yang lainnya. Kemudian, amal harbi ataupun adapun kalau kafir harbi fahuwa mutalabun biha fid dunya aidan, kalau kafir harbi juga dituntut di dunia, lakin ala sabil luzum, tapi juga ini dari dengan apa cara yang luzum, yaitu dia itu tergantung pada apa tergantung pada masuk Islam, ya, ana mutalabun bil Islam, karena dia dituntut masuk Islam. Far'un cabang masalah. Lau aslama al-kafiru, seandainya orang kafir masuk Islam, maka usiba ala ma fa'alahu minal qurabi alati la tahtaju ilaniyah. Maka diberi pahala, yaitu halal yang dia lakukan berupa qurb, yaitu kebaikan-kebaikan, ya, yang tidak butuh niat. Ya. Kalau dalam Islam itu berupa qurb, yaitu ibadah, pendekatan diri. Kalau jadi kalau mereka kan karena berbuat baik gitu. Kasodakotin, wasilatin, silaturahim, waidkin memberikan budak. Kamana qulu alwana iyu anil majmu. Alwana iyu, anak belum pernah ini alwana iyu. Sebenarnya dupil alwana i dari al majmu. Jadi kata beliau, jadi orang kafir kalau mau Islam, maka apa yang dia lakukan pas kafir itu di sini usiba, diberi pahala, ya. Diberi pahala. Yang tidak butuh niat, ya. Kalau sholat kan butuh niat. Jadi yang enggak butuh niat itu ya perbuatan-perbuatan baiknya. Sedekah, bantu orang, ya, atau misalnya pelabirul waliden, itu kata beliau ini usiba, diberi pahala. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini di tempat saya sebagian diberlakukan apa namanya serong ke arah barat sedikit yang seperti di kitab tadi. Di sebagian tempat lain, dimaksud di masjid lain, tidak diberlakukan itu. Terus ini kira-kira nanti kalau patokan untuk ngadep kiblatnya gimana? Jazakumullah khairan. Ya sebenarnya itu ini kan kalau kita lihat ijtihad dari beliau 26 derajat tadi, ya, diarahkan ke utara 26 derajat. 26 derajat itu seberapa sih? Berarti 45 90 ya. Banyak juga ya serongnya. Nah, ini diambil 26 derajat. Ya, intinya sih itu zon, ya. Jadi kalau dia itu jauh dari Ka'bah itu menghadap kiblat dan dia dengan zon. Seperti itu. Ya coba nanti dibahas ulang ya. Karena belum bisa menyimpulkan dan memutuskan. Tapi yang kita ketahui itu adalah tetap menghadap ke ain Ka'bah dan secara zon saja. Ya, secara apa? Zon, tidak yakin. Ya, ini mungkin nanti perlu dikaji ulang masalah 26 derajat itu. Ya, apakah kemudian wajib melakukan langkah-langkah seperti itu, diserongkan 26 derajat? Ya, apakah ini menjadi satu patokan yang pasti? Nah, itu nampaknya perlu kita kaji ulang. Nanti coba bisa ditelaah lagi. Tapi ini ijazah dari beliau seperti itu. Memang yang beliau katakan adalah diserongkan 26 derajat ya. Ya karena kalau memang zon itu biasanya kan dari ijtihad ya. Betul enggak? Zon itu dari apa kira-kira? Jadi kan kita menghadap kiblat itu zon. Biasanya kan ada ijtihad. Ya, ijtihad kita apa gitu kan? Kalau beliau kan ngitung itu. Seperti itu ijtihadnya. Nah, kira-kira ijtihad kita apa? Pakai aplikasi, Ustaz. Aplikasi. Ya itu ya. Bisa. Artinya kan ada ijtihadnya gitu loh. Ada ijtihad, kemudian muncul zon. Nah, itu. Jadi ada ijtihad, melakukan upaya, ini arahnya kemana sih Ka'bahnya itu? Oh, bukan arahnya. Ka'bah itu ya arahnya kemana yang bisa pas ainnya Ka'bah. Nah, dia ijtihad. Setelah ada ijtihad, kemudian ada zon. Oh, ke sana. Nah, gitu. Berarti kan nggak ngasal gitu kan. Ketika sholat itu kan nggak ngasal, kemudian pokoknya hadap sana gitu. Barat itu. Enggak. Karena kalau seperti itu kan berarti nanti tidak ada zon dia. Ya, konsekuensinya dia tidak ada zon karena enggak ada apa? Ijtihad. Ijtihad itu bisa tanya, bisa apa namanya? Pakai alat. Kalau ini kan beliau dihitung seperti itu. Sehingga kalau 26 derajat ya dikira-kira berarti kan oh dikira-kira agak ke sana sedikit seperti itu. Awalnya mungkin kalau ada pendapat yang lain di dalam mazhab, Anda belum mengetahui teknisnya ya. Teknisnya Anda belum tahu bagaimana. Yang disebutkan hanya seperti itu saja. Jadi apa? Dia itu pokoknya dari zon saja gitu. Jadi nggak mesti yakin. Nah, kalau lihat langsung Ka'bah, yakin, harus yakin. Kalau ini dia zon saja. Ya. Dengan apa? Zon. Ya, coba nanti kalau ada nukilan dari pendapat yang lain. Alasabiluzum tadi, ini tadi bergantung pada masuk Islam. Liana mutolabun bil Islam. Dituntut itu ya alasabiluzum, ya dia harus masuk Islam dulu. Artinya dia dituntut di dunia. Kalau zimi, nah beda kalau zimi. Aslin zimi, kafir zimi fala tajibu alahi wujubu mutalabah fi dunia, tidak. Tidak boleh kita sama orang kafir zimi kemudian menuntut dia untuk sholat. Itu enggak bisa. Tapi kalau di sini, kalau harbi, wahuwa mutalabun biya fi dunia itu. Dituntut kalau harbi. Tapi alasabil luzum, ya. Dia harus juga masuk Islam dulu. Nah, beda kalau zimi, kemudian zimi, kamu harus sholat. Ya, sebelum sholat kamu masuk Islam dulu, enggak seperti itu berarti kan, enggak dituntut. Meskipun di akhirat wajib apa terkena ikob. Allah alam bishawab. Kemudian tadi ada orang kafir diberi pahala ketika dia masuk Islam karena perbuatan-perbuatannya kebaikan yang tidak butuh apa niat. Ya, ini juga menarik untuk dipelajari karena para ulama mengatakan itu orang kafir kalau berbuat baik itu dibalas di dunia. Dibalas di apa? Di dunia. Nah, dibalas di dunia. Sehingga di akhirat sudah tidak punya apa? Kebaikan. Meskipun juga ada yang diringankan seperti Abu Thalib ya. Tapi para ulama mengatakan demikian. Jadi orang kafir itu berbuat baik itu dibalas di dunia. Sehingga nanti ketika dia mati, sudah enggak bawa apa-apa. Ya, enggak bawa apa? Kebaikan. Ya, tinggal disiksa, kan seperti itu. Tapi di sini sebutkan musibah diberi pahala. Ya. Allah alam soab. Demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan atas kehadiran dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.